sebagai khabarnya. Nah, kemudian ulaika alladziina istaru dhalalata bil huda. Contoh yang selanjutnya di sini yang jadikan syahid oleh mu'alif adalah alladziina. Kalimat alladziina adalah ismul mausul. Sedangkan di antara pengertian isim mausul adalah kullu kalimatin tatakawwanu min syai'ain. Setiap kalimat yang terdiri dari dua sesuatu, di antaranya adalah isim mausul dan silah mausul. Itu pengertian di antara isim mausul. Sehingga isim mausul bisa dikatakan sebagai isim yang ma'rifat apabila dia itu ada silah mausul. Dan kapan dan apa yang bisa dijadikan isim silah mausul adalah diantaranya jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Dan apa itu silah mausul? Silah mausul adalah jumlah ataupun isim yang jatuh setelah isim mausul. Nah, kemudian kita urap ulaika ismul isyarah mabni fi mahalli rafin khabarul mukhabar sebagai mubtada. Karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah dan dia adalah sebagai mubtada. Alladzina ismul mausul mabniyun alal fathi. Sehingga diantara isim yang mabni adalah isim mausul. Alladzina ismun mabniyun mabni alal fathah, mabni di atas fathah. Kemudian jumlah alladzina istaraw dhalalata bil huda alladzina fi mahalli raf'in sebagai khabar mubtada. Kemudian i'rab fi'il istaraw. Istaraw i'rab fi'il adalah mabni. Itu fi'il madhi mabni istaraw. Kemudian dan fa'il fi mahalli raf'in wawul jamaah. Istaraw wawu di situ adalah wawu fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il istaraw. Di situ dinamakan sebagai dhamir ghaib, ya, istaraw dhamir fi mahalli raf'in hum. Ad-dhalalata. Ad-dhalalata adalah mansub sebagai maf'ulun bihi dari fi'il istaraw. Tanda nasabnya dengan fathah kan isim yang mufrad. Bil huda, al huda di situ i'rabnya majrur karena didauli dengan huruf jar. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah karena isim maksur. Itu i'rab dari jumlah seluruhnya. Kemudian yang dijadikan syaid di sini oleh mu'alif adalah isim mausul alladzina. Kalimat alladzina adalah isim mausul yang di dalam ini dia menduduki sebagai khabarnya mubtada yaitu ulaika. Nah, kemudian yang ba subuh jumlatin jarun wa majrurun aw dharfun. Jadi khabar bisa dari subuh jumlah. Yang dimaksud dengan sibul jumlah adalah boleh dia itu dari jar dan majrur, kemudian ataupun dorob. Itu namanya jar da'a sibul jumlah. Misal al-amilu fil masna. Yang dijadikan syahid di sini adalah fil masna. Fil masna'i jarun wa majrurun khabarul mubtada fi mahalli raf'in. Nanti rafnya saya ulangi, i'rab secara jumlah. Al-amilu marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad dan dia sebagai mubtada. Karena al-amil isim ma'rifat marfu jatuh di awal jumlah. Kemudian fil masna fi harfu jar mabniyun ala sukun. Al-masna majrur karena digauli dengan huruf jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim yang mufrad. Kemudian sibul jumlah fil masna dalam kalimat al-amilu fil masna jarun wa majrurun khabarul mubtada, khabarnya mubtada, kemudian nanti i'rabnya fi mahalli raf'in. Jadi jar dan majrur i'rabnya fi mahalli raf'in sebagai khabar mubtada. Kenapa? Karena di mana saja letak mubtada, maka wajib dan harus di situ ada khabarnya. Baik itu khabar dari isim dhahir ataupun isim yang mu'rab ataupun sibhul jumlah. Nah, kemudian contoh yang kedua, al-hadiqatu amamal manzil. Amamal manzil sibhu jumlatin min dorfin wa mudafin ilaihi khabarul mubtada. Amamal manzil dinamakan sebagai sibhul jumlah karena terdiri dari dorof dan mudafun ilaih. Amama itu namanya dorof makan, al-manzil itu dia sebagai mudafun ilai. Kemudian jumlah amamal manzil sibhul jumlah karena terdiri dari dorof dan mudafun ilai, khobarul mubtada sebagai khobar daripada mubtadanya. Nanti amama fi mahal, fi mahali raf'in sebagai khobar daripada mubtada al-hadiqah. Sehingga artinya kebun itu berada di depan rumah, al-hadiqatu amamal manzil. Ataupun contoh yang lain, Muhammadun fil madrasah. Muhammadun marfu, kemudian fil madrasah jar majrur karena didahului dengan huruf jar. Kemudian begitu juga majrurnya, yaitu isim yang jatuh setelah huruf jar. Dan jumlah fil madrasah dalam kalimat Muhammadun fil madrasah fi mahalli rafin sebagai khobar daripada mubtada Muhammad. Begitu juga semua dorof, ba'du dorof juga bisa, semua bisa jadi sebagai khobar daripada mubtada. Di antaranya amama, kemudian waro'a, kemudian khalfa, baik itu dorof makan ataupun dorof zaman, itu boleh menduduki sebagai khobar daripada mubtada. Yang jelas kesimpulan dari ini adalah bahwasanya khobar boleh dari sibhul jumlah, baik itu jar dan majrur ataupun dari dorof. Kemudian kita lanjutkan malhudho, catatan. Qad yasuru tasa'ulu kaifa anna kalim anna kalimata amam amama wallati taqa'u khabaran takunu mansubatan bil fathati fi hinin annal asla fil khabari ayyakuna marfu'an. Perhatikan malhudha, catatan. Qad yasuru tasa'ul, kadang-kadang timbul sebuah pertanyaan. Tasa'ul, pertanyaan. Kaifa, bagaimana? Anna kalimat al-amama, bahwasanya kalimat amama. Wallati taqa'u khobaran, yang dia itu sebagai khobar. Takun mansubatan bil fathah, dia itu mansub dengan fathah. Sehingga apa namanya, timbul pertanyaan dari diri kita sendiri ataupun dari pendengar, kenapa kalimat amama tatkala dia itu menduduki kedudukan sebagai khobar kok dinasab dengan fathah, sedangkan pengertian khobar sendiri adalah isim yang marfu. Lah kenapa amama tatkala menduduki kedudukan khobar, kenapa dia itu enggak marfu, enggak amamu, tapi kok amama? Fi hinin, padahal annal asla, bahwasanya asalnya fil khobar, terjadi pada khobar ayakuna marfu'an, padahal khobar itu harus isim yang marfu. Tetapi ternyata tatkala kita membikin susunan mubtada dan khobar yang mana khobarnya dari dorof makan, diantaranya amama, waro'a ataupun khalfa, loh kok kenapa disitu mansub sedangkan khobar harus marfu? Begitu. Seperti contoh yang lain selain dari amama, hadiqatul asmaki waro al baiti. Misal, seperti misal dari susunan mubtada dan khobar yang mana khobarnya dari dorof, Hadiqatul asmaki wara'al baiti. Hadiqatu marfu sebagai mubtada, wara'al baiti wara'a dorof, dia sebagai khobar daripada mubtada. Dan kenapa kalimat wara'a ataupun yang sejenisnya dia sebagai khobar kok mansub? Itu timbul pertanyaan. Seharusnya kalau menurut kaidah untuk khobar, bahwasanya khobar itu adalah termasuk isim yang marfu. Sedangkan marfu seharusnya kita baca hadiqatul asmaki wara'ul baiti. Itu kalau menurut khobar. Dan kenapa enggak dibaca wara'u tapi ke wara'a? Ternyata di sana ada penjelasan. Wa tafsiru dalik annal khabara yakunu marfu'an idza kana isma jinsin au isman mustaqan. Itu keterangannya. Dan penjelasan yang demikian itu annal khabara, bahwasannya khabar yakunu marfu'an, dia itu dalam bentuk marfu kapan? Idza kana isma jinsin au isman mustaq, apabila khobarnya itu dari isim jenis ataupun dari isim yang mustaq. Itu jawaban daripada timbul pertanyaan tadi. Kalau khobar itu dari isim jenis seperti isim jenis asadun, nahrun, husnun, wa ila akhirihi, kemudian ataupun dari isim mustaq, dari isim fa'il ataupun dari isim maf'ul ataupun dari isim tafdil ataupun dari sifatul musabaha, dan mereka-mereka ini kalau menempati tempatnya khobar maka harus marfu karena dari isim jenis atau isim yang mustaq. Seperti contoh talibul ilmi waqifun, ini khobar dari isim yang mustaq, waqifun dari isim mustaq, isim fa'il ikut aja fa'ilun, maka waqifun harus marfu karena khobar dari isim yang mustaq. Kemudian dari isim jenis, misal seperti contoh anta asadun, asadun marfu sebagai khobar dan di situ harus doma atau harus marfu karena khobar dari isim yang jenis itu. Wa amma idza kana al khabaru sibha jumlatin fa innal ibaratal mukawwanata minad dharfi wal mudafi ilaihi ay sibhu jumlah takunu khabaran. Adapun idza kana al khabaru, apabila khabarnya sibha jumlatin yaitu dari sibul jumlah, ai fa innal ibarah, maka sesungguhnya ibarah ungkapan al mukawwanata yang terdiri dari minad dharfi wal mudhaf ilai, dari dharf ataupun mudhaf ilai yaitu yang bisa kenal kita kenal sebagai sibul jumlah, takunu khabaran bisa menduduki sebagai khabar. Amma dharfu adapun dharf amama, yang tadi yang tasaul yang timbul pertanyaan kenapa amama waro'a ataupun khalfa, fa'uwa mansubun, maka dia adalah bentuknya mansub bifi'lin mahdufin, dengan fi'il yang dibuang takdiruhu mustaqirun, yang mana takdirnya mustaqirun ataupun yastaqiru. Jadi sudah terjawab tasaul, yaitu timbul pertanyaan kenapa tatkala khobar dalam bentuk dorof kok dimansub? Ternyata di sana ada fiil yang dibuang yang mana takdirnya adalah yastakiru. Sehingga kalau kita takdirkan ada dalam contoh al hadiqatu amamal manzil, amama mansub. Kemudian ditakdirkan fiilnya itu ada, berarti al-hadiqatu tastakiru amamal manzil. Sehingga amama di situ jaitu mansub karena dengan adanya fiil yang terbuang yang mana takdirnya adalah tastakiru. Nah, kemudian kita irob al-khudah. Qat yasuru tasaul, qat Di situ apabila masuk halaman 31 qad yasur tasaul, kadang-kadang qad apabila masuk kepada fiil madhi maka dia adalah fungsinya untuk litakid, untuk penguat. Kalau masuk kepada fiil mudhari maka tufidu litaklil. Kadang-kadang yasur tasaulu, tasaulu di sumarfu sebagai fa'il dari fiil yasuru, yang mana fa'ala ikut wazan, fa'ala yaf'ulu, sara yasuru. Kaifa anna kalimata, kemudian kalimata mansub sebagai isimnya ana. Wallati taqu khabaran, wallati taqu khabaran, khabaran di situ mansub sebagai hal dari fi'il taqa'u. Kemudian taqa'u fi'il yang mana fa'il daripada untuk fi'il taqa'u adalah dhamirun mustatirun takdiru hiya, yang kembali kepada kalimat. Takunu mansubatan, kalimat takunu, kana, yakunu adalah di situ namanya fiil yang nakis. Ya, kana yakunu nanti fiil yang nakis. Kemudian kenapa dinamakan af'alun nakisah? Di antara pengertiannya adalah karena dia adalah fiil yang tidak butuh kepada fa'il akan tetapi butuh kepada mubtada dan khobarnya, ataupun isimnya dan khobarnya. Itu insyaallah saya ti dalam pembahasan kana dan saudara-saudaranya. Kemudian mansubatan mansub sebagai khobarnya kana. Bil fathati fi hinin, hinin majrur. Annal asla fil khobari ayyakuna marfu'an, anna al asla mansub sebagai isimnya ana. Fil khobari jar wal majrur fi mahalli raf'in sebagai khobar daripada al asla, daripada khobarnya ana. Nah, kemudian kita lihatkan 32. Yundar al maf'ulu fihi fil fasli al ismi, fil fasli al ismil mansub. Nanti kita lihat kepada maf'ul fih, yaitu dharaf dari pasal dalam pembahasan isim yang mansub. Itu bentuk khobar yang kedua sibhul jumlah. Kemudian jumlah, kita lanjutkan, khobar bisa dari jumlah, jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyatun. Itu khobar bisa dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Misal an-najahu asasuhul amalu, asasuhul amalu jumlatun ismiyatun fi mahalli rafin khabarun. Kemudian kita harap an-najahu marfu sebagai mubtada, tanda rafanya dengan domah karena isim yang mufrad. Kemudian asasuhu, asasu marfu sebagai mubtada, hu fi mahallir jarrin karena mudafun ilai. Al-amalu marfu sebagai khobar dari mubtada asasuhu. Perhatikan i'rab dari jumlah ismiyah. Saya ulangi, an-najahu marfu sebagai mubtada, asasuhu marfu sebagai mubtada, al-amalu marfu sebagai khobar dari mubtadanya asasuhu. Kemudian jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, ataupun istilah yang kita kenal dengan susunan kalimat yang diawali oleh isim, yaitu asasuhul amal, itulah yang dinamakan jumlah ismiyah. yang tadi kita irob asal suhu marfu sebagai mubtada, kemudian al-amalu sebagai khobar, itulah yang dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini boleh menduduki sebagai khobar daripada mubtada. Dan mana khobar daripada an-naja? Jumlah ismiyah asasuhul amalu. Jadi asasuhul amalu itu antum kasih garis bawah sebagai khobar daripada mubtada an-najahu. Sehingga keterangannya di situ asasuhul amalu jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah, karena susunan kalimat yang terdiri dari isim, mubtada dan khobar. Fi mahalli raf'in, dia itu fi mahalli karena jumlah. Khobarun sebagai khobar daripada mubtada an-najahu. Apapun contoh yang lainnya, at-tilmidu ummuha maridotun, ya, at-tilmidu ummuha maridotun. Kalimat at-tilmid marfu sebagai mubtada. Kemudian ummuhu, kalimat ummuhu marfu sebagai mubtada karena jumlah ismiyah, karena isim. Maridotun marfu sebagai khobar daripada ummuhu. Dan mana khobar daripada at-tilmid? Khobarnya adalah jumlah ismiyah ummuhu maridotun fi mahalli raf'in sebagai khobar daripada at-tilmid. Ataupun contoh yang lainnya, Muhammadun kitabuhu fil madrasah. Kalimat Muhammadun kitabuhu fil madrasah, kitabuhu fil madrasah adalah jumlah ismiyah karena susunan kalimat terdiri dari mubtada dan khobar. Kitabuhu marfu sebagai mubtada, fil madrasati jar dan majrur sebagai khobar daripada kitabuhu. Kemudian jumlah ismiyah kitabuhu fil madrasah fi mahalli raf'in sebagai khobar daripada Muhammad. Nah, itu jumlah ismiyah, khobar dari jumlah ismiyah. Sekarang au jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah, misal as-samsu asraqat, as-samsu asraqat, as-samsu marfu, tanda rafanya dengan domah karena isim yang mufrad sebagai mubtada karena susunan kalimat ataupun terpenuhi syarat terbilangnya sebagai mubtada, yaitu isim marfu ma'rifat jatuh di awal jumlah as-samsu. Asraqat, syahidnya di sini adalah asraqat dari jumlah fi'liyah sering kita kenal, yaitu susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, itu namanya jumlah fi'liyah. Di mana saja letak ada fi'il, maka harus di situ ada fa'ilnya. Itulah dikatakan sebagai jumlah fi'liyah. Kemudian asraqat jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, dia fi mahalli raf'in karena jumlah sebagai khobarun, khobarnya mubtada yaitu as-samsu. Dan semua ini adalah terpenuhi syarat-syarat terbentuknya mubtada dan khobar, yang mana adalah harus sesuai dari adat bilangan dan juga harus sesuai dari nau jenis daripada isim tersebut. Kemudian asraqat adalah dinamakan sebagai jumlah fi'liyah karena susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Dan mana fa'il daripada asraqat? Domirun mustatirun takdiruhu hiya, yang mana kembali kepada as-samsu. Gampang kalau ingin memberi contoh ataupun membuat contoh dari mubtada yang khobarnya terdiri dari jumlah fi'liyah, tinggal antum kasih jumlah fi'liyah dulu kemudian dibalik, pertama fi'ilnya di depan kemudian fa'ilnya di belakang, seperti contoh Ja'a Muhammadun. Ini namanya jumlah fi'liyah. Dan tatkala ingin menjadikan jumlah fi'liyah ini sebagai khobar, tinggal dibalik Muhammadun ja'a. Sehingga Muhammad marfu, ja'a fi mahalli rafin sebagai khobar dari jumlah fi'liyah. Itu dari fi'il madhi. Begitu juga boleh dari fi'il mudhari. Muhammadun, seperti contoh dari fi'il mudhari, Muhammadun yadribu Zaidan. Kalimat Muhammadun yadribu Zaidan. Muhammadun marfu sebagai mubtada. Yadribu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khobar dari mubtada Muhammad. Kemudian Zaidan nanti mansub sebagai maf'ulun bihi dari fi'il yadribu. Dan yadribu Zaidan adalah namanya jumlah fi'liyah sebagai khobar daripada mubtada Muhammad. Paham? Kemudian wasayati sarhu fakrati jim, yaitu dalam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, bitafsil dengan ringkas, inda dirasatil jumlah wa makaniha minal i'rab fil babir rabi. Wa sayati sarhu, dan akan datang penjelasan dalam fakrah jim, paragraf jim, bitafsil dengan ringkas, inda dirasatil jumlah, tatkala mempelajari jumlah, wa makaniha, dan juga tempatnya, minal i'rab, dari i'rab. Itu nanti di sana ada jumlah yang mempunyai i'rab dan ada juga jumlah yang tidak mempunyai i'rab. Di antaranya jumlah yang mempunyai i'rab adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang sebagai khobar. Kemudian jumlah yang tidak mempunyai i'rab di antaranya adalah jumlah i'tiradiyah. Kemudian jumlah silah mausul dan seterusnya nanti fil babir rabi dalam bab yang keempat. Sehingga wasayati sarhu, sarhu disitu marfu sebagai fa'il dari fi'il atayati, tanda rafanya dengan domah karena isim yang mufrad. Wa makaniha, makani majrur karena ataf, disitu ada huruf atafnya itu wawu yang mana atafnya kepada dirosah. Nah, kemudian yang keempat untuk kaidah khobar, la yustaratu ayatiyal khobaru mubasharatan ba'dal mubtada bal qad yufassiluhuma fasilun au aktsaru. Itu kaidah, tidaklah disyaratkan khobar itu datang langsung setelah mubtada. Itu kaidah untuk menentukan khobar. Sehingga bahkan ini banyak terjadi di dalam sebuah kalimat atau sebuah kutub-kutub yang bisa nanti antum dapati. Sehingga tidak ada, tidak disyaratkan khobar itu jatuh langsung setelah mubtada. Bahkan ada pemisah antara mubtada dan khobarnya, beberapa pemisah, entah itu satu ataupun dua, dan ini bahkan kebanyakan. Bal, bahkan qad yufassiluhuma fasilun au aksaru, kadang-kadang ada satu pemisah ataupun banyak daripada satu pemisah untuk keduanya, yaitu untuk antara mubtada dan khobar itu ada pemisahnya. Kemudian wa yastadillu daiman alal khobar, dan dia menunjukkan senantiasa atas khobar. Jadi sekalipun antara mubtada dan khobar itu ada pemisah, itu tetap menunjukkan makna mubtada dan khobar terus menerus. Misal Muhammadun fil madrasati qaimun. kalimat Muhammadun fil madrasati qaimun, antara mubtada Muhammad dan khobar qaimun ini ada pemisah, yaitu sibhul jumlah fil madrasah. Sekalipun ada pemisah antara Muhammad dan qaimun, tetap dia itu sebagai susunan mubtada dan khobar, sehingga nanti i'rabnya Muhammadun marfu fil madrasati sibhul jumlah, qaimun marfu sebagai khobar daripada mubtada Muhammad. Nanti begitu. Kemudian annahul juz'ul mutammimu lil fa'idati, sesungguhnya dia itu adalah bagian untuk penyempurna dari khobarnya, dari mubtada. Walladhi tuntadamu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun, yang disusun antara mubtada dan khobar tadi adalah jumlah mufidah, jumlah yang sempurna ataupun jumlah yang bisa berfaedah. Misal al-islahu zira'iyu mufidun, di sini ada pemisah, yaitu satu pemisah az-zira'i. Az-zira'i di sini adalah na'at, sifat yang mana man'udnya adalah al-islah, sehingga nanti i'rabnya al-islahu marfu sebagai mubtada, az-zira'iyu marfu sebagai na'at ataupun sifat, kemudian mufidun marfu sebagai khobar daripada mubtada al-islah. Sahid dijadikan pembahasan di sini adalah al-azira'i, itu pemisah antara al-islah dan mufidun. Nah, kemudian i'rab al-islahu mubtada'un marfu'un bidhommah. Al-islah mubtada marfu, tanda rafanya dengan dhommah karena isim yang mufrad. Az-zira'iyyu na'tun marfu'un bidhommah. Az-zira'i na'at, rafa' dirafa' dengan dhommah karena isim mufrad. Karena untuk menyusun susunan antara na'at dan man'ut harus sesuai dari segi nakirah ma'rifat, kemudian mufrad dan musananya dan seterusnya. Mufidun khobarul mubtada'i marfu'un bidhommah. Mufid, dia adalah khobarnya mubtada yang dirofak dengan dhommah karena isim yang mufrad. Dan semua ini al-islahu zira'iyu mufidun, terpenuhi syarat-syarat terbentuknya mubtada dan khobar, baik dari segi adat dan juga baik dari segi nau, karena syarat antara mubtada dan khobar harus sesuai dari adat bilangan, nau juga jenisnya. Kemudian i'rab untuk la qaidah yang keempat, la yustaratu ayyatiyal khobaru. Yustaratu di situ bina majhul, sehingga yustaratu butuh kepada naibul fa'il, dan fa'ilna ibul fa'il adalah ayatiyah masdar muawwal dari andan fi'ilnya fi mahalli raf'in naibul fa'il dari fi'il yang majhul yustaratu. Al khabaru di situ marfu sebagai fa'il dari fi'il ya'ti. Ayati al khabaru marfu sebagai fa'il dari fi'il ya'tiya. Mubasaratan marfu mansub sebagai hal dari ayatiya, sahibul hal adalah al khabar. Kenapa? Karena hal adalah dia memberikan keadaan keterangan, baik itu memberikan keterangan kepada maf'ul bih ataupun fa'il, dan di sini memberikan keterangan kepada fa'ilnya. Kemudian ba'dal mubtada'i ba'da mansub karena sebagai dorof, bal qad yufassiluhu mafasilun yufatiluhuma fatilun fatilun marfu sebagai fa'il dari fi'il yufatilu. Kemudian huma fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi, itu irobnya. Au aktsaru, aktsaru di situ marfu sebagai atof, dan aktsaru tidak boleh ditanwin karena isim tafdil ikut wazan af'alu. Nah, kemudian contoh yang lainnya, misal ar-rajulu al-mahiru al-mumtazu waqifun. Sehingga di situ ada pemisah. Perhatikan dalam contoh ar-rajulu al-mahiru al-mumtazu waqifun. Antara mubtada dan khobar ar-rajulu itu sebagai mubtada dan waqifun sebagai khobar, ada pemisah antara mubtada dan khobar, yaitu na'at ataupun sifat al-mahiru dan al-mumtaz. Itu ada pasal pemisah, satu ataupun dua pemisah. Sehingga ar-rajulu marfu sebagai mubtada, kemudian al-mahiru marfu sebagai na'at, al-mumtazu juga marfu sebagai na'at. Ini pemisah antara mubtada dan khobar. Waqifun marfu sebagai khobar dari mubtada ar-rajulu. Nah, kemudian walau kulna al-islahu zira'iyu wa sakatna lakanal ma'na naqisan wala yaktamilu illa bil khabari wa huwa mufidun. Perhatikan keterangan yang dimaksud dengan annaul juz'ul muttamimul lil fa'ida walladhi tuntabamu minhu mal mubtada'i jumlat mufidatun, dan inilah keterangannya. Walau kulna, dan kalau seandainya kita katakan al islahu zira'iyu wasakatna, lalu kita diam tidak melanjutkan pembicaraannya lagi, lakanal ma'na naqisan, maka sungguh maknanya itu kurang, sehingga butuh kepada khobarnya. Wala yaktamilu, dan dialah tidak sempurna illa kecuali bil khobar, kecuali dengan khobarnya. Wawwa mufidun, yaitu mufid dalam contoh al-islahu zira'iyu mufidun. Kalau seandainya tidak ada mufidun, maka kalimat al-islahu zira'iyu itu kacau maknanya, tidak mempunyai makna, belum sempurna, sehingga butuh dengan khobar sepenyempurna makna mubtada tersebut. Nah, misalun akharu, contoh yang lain. Sautul bulbuli jamilun, suara burung bulbul itu indah. Tadi artinya al-islahu zira'iyu mufidun, perbaikan dalam bidang pertanian itu berfaedah. Itu arti daripada al-islahu zira'iyu mufidun. Kemudian contoh yang lain, sautul bulbuli jamilun, suaranya burung bulbul itu indah. Kemudian keterangan i'rab, sautun mubtada'un marfu'un bidhammah, dia mubtada marfu dengan dhamma. Perhatikan kalimat saut, dia marfu karena terpenuhi syarat terbentuknya mubtada, yaitu isim yang ma'rifat. Sautun di situ marifat karena bersambung mudhaf kepada isim yang marifat, yaitu al-bulbul. Al-bulbuli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Bulbul dia mudhafun ilaih, tanda jernya dengan kasrah karena isim yang mufrad atau isim jenis bulbul, jenis burung bulbul. Jamilun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah, Jamil, khobarnya mubtada yang dirofak dengan domah, dan sahid ataupun yang di sini yang dijadikan pembahasan adalah kalimat bulbul, itu pemisah antara saud dengan jamil. Sehingga di situ ada pemisah, satu pemisah. Nanti kalau umpamanya antum bikin kalimat kemudian ada pemisah lebih daripada satu, silahkan. Seperti saya contohkan tadi, yaitu hadiqatul asmaki jamilun, ya, atau jamilatun hadiqatul asmaki jamilun, ataupun contoh yang lainnya, hadiqatul asmaki fi baitina jamilun, jamilatun. Saya ulangi, hadiqatul asmaki fi baitina jamilun, jamilatun. Dan di situ ada pemisah. Pertama, pemisahnya adalah al-asma. Kemudian yang kedua, fi baitina. Itu pemisah antara mubtada dan khobar, yang mana mubtadanya adalah hadiqah, khobarnya adalah jamilatun. Kemudian keterangannya, walau kulna sautul bulbul wasakatna layak tamilul makna illa bil khobari wahuwa jamilun. Kalau seandainya kita katakan sautul bulbul, diam, kalian bikin kalimat dalam susunan mubtada dan khobar dengan menyatakan sautul bulbul, kemudian diam, tidak melanjutkan ucapan lagi, layak tamilul makna illa bil khobar, tidaklah sempurna makna tersebut kecuali dengan khobarnya. Dalam sini adalah wahuwa jamilun, itu khobar dari sautul bulbul jamilun, yaitu jamilun khobarnya. Karena kalau antum katakan sautul bulbul kemudian diam, kemudian tidak melanjutkan ucapannya lagi, maka sautul bulbul tidak mempunyai faedah, bukan susunan mubtada dan khobar, nanti susunan yang kurang sempurna. Begitu juga nanti semuanya, seperti saya katakan tadi, hadiqatul asma kifil baitina, kemudian kamu diam, tidak melanjutkan ucapannya lagi, maka itulah kalimat yang tidak sempurna sekalipun panjang, sehingga butuh dengan jamilatun sebagai penyempurna makna mubtada. Nah, kemudian kode yang kelima, yajuzu takdimul khobari alal mubtada. Takdimu marfu sebagai khobar, sebagai fa'il dari fi'il yajuzu, dan yajuzu adalah fi'il yang marfu karena tidak ada amil yang masuk kepada fi'il tersebut, sehingga takdim marfu sebagai khobar, sebagai fa'il dari fi'il yajuzu, tanda rofanya dengan domah karena isim yang mufrad masdar. Boleh khobar itu mendahului mubtada, artinya yajuzu takdimul khobari alal mubtada, boleh khobar itu mendahului mubtada. Yang pertama, kapan? Ida urida i'ta'us sodarati lil ma'nal khobari, apabila diinginkan untuk memberikan sebuah penekanan kepada ma'nal khobar, itu boleh mubtada diakhirkan daripada khobarnya. Istilah yang kita kenal adalah khobar muqaddam, mubtada muakhir. Kapan? Ida urida i'ta'us sodarati li ma'nal khobar, kalau kita ingin memberikan sebuah penekanan kepada makna khobar. Urida fi'il yang majhul, sehingga ita'u marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il uridu atau urida. Misal, mamnu'un at-tadkhinu, mamnu'un at-tadkhinu, mamnu'un khobarun muqaddamun marfu'un bidhommah. Mamnu khobar yang didahulukan dan dia itu marfu, tanda rofanya dengan dhommah karena isinya mufrad. at-tadkhinu mubtada'un mu'akhkharun, mubtada mu'akhkhar ataupun mubtada yang diakhirkan, marfu'un bidhommah, tanda rafa'nya dengan dhommah karena isim yang mufrad. Dan di sini adalah khobarnya ini sebagai penekanan untuk makna al-khobar. Makanya khobar didahulukan daripada mubtada. Kalaupun antum mengatakan at-tadkhinu mamnu'un, ini boleh-boleh saja. Cuma segera al-ikhbar, penghabaran. Merokok itu dilarang. Tidak ada penekanan sama sekali. Tetapi tatkala antum katakan mamnu'un at-tadkhin, dilarang merokok, itu adalah memberikan sebuah penekanan kepada al-khobar. Contoh lain, contohnya mamnu'un ad-dukhulu, dilarang masuk. Asalnya ad-dukhulu mamnu'un. Kenapa? Karena ingin memberikan penekanan kepada makna al-khobar. Nah,